Apakah hukumnya seorang yang dapat hasil jual ulat teket? Teket 15 riyal jual 30. Orang terpaksa beli kerana habis. Hukumnya haram. Melainkan memang banyak teket lain. Dan orang tahu teket murah ada saja biar nak beli hak mahal. Jenis berahi perabi piti bahasa bengong gitu. Maka kalau gitu tidak haram jadi ulat. Yang haram jadi ulat ni dia beli dulu teket. Sampai habis teket orang nak beli. Beli ke dia dulu dan orang terpaksa beli dengan harga yang mahal. Ini adalah memberi mudarat kepada orang lain. Maka hukumnya haram di dalam Islam.